Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, para pendengar radio Pasaman FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan berbincang dengan Syekh Fadilatul Syekh Dr. Malik Hussein Syaban Hasan tentang pembahasan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mendengarkan ceramah dari beliau dan insyaallah akan saya terjemahkan tentang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanabda, kita mulai insyaallah taala menyapa Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh fadilatul Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwaddu an tahki lana aw tulqi lana ba'd al-kalimah an hubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa wajibatuna tijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات حياكم الله في هذا اللقاء الذي نتكلم فيه عن موضوع حبيب إلى قلوبنا جميعا ألا وهو محبة الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه فنحن لا نتكلم عن إنسان عادي وإنما نتكلم عن سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه نبينا ابتعثه الله سبحانه لهدايتنا فأخرجنا من الظلمات إلى النور وهدانا إلى الصراط المستقيم بإذن الله تعالى. Setelah Syekh memberikan mukaddimah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengucapkan kepada kita selamat datang di dalam pertemuan kita ini, di mana kita bertemu dalam saat ini membahas atau berbicara tentang sesuatu yang merupakan sudah melengket di hati kita kecintaan kepadanya, yaitu kecintaan kepada kekasih kita Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah. Kita tidak berbicara tentang manusia biasa, akan tetapi kita berbicara tentang Sayyidul Bashar, tentang pemimpin manusia, di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau di tengah-tengah kita agar kita mendapatkan hidayah kepada jalan yang baik. Maka kita mempelajarinya dan mengetahui bagaimana cara kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ahamiyatuha anna man ahabba an-nabiy alaihi salatu wassalam fa inna Allah yuhibbuhu wa man ahabbahu Allah subhanahu wa ta'ala فقد نال خيري الدنيا والآخرة. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى هذا بيانا شافيا في القرآن حيث قال في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هؤلاء ادعوا محبة الله سبحانه وتعالى، فبين الله سبحانه وتعالى لهم الميزان الحقيقي الذي يعني تظهر فيه محبتهم لله سبحانه، ألا وهو اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن اتبع النبي عليه الصلاة والسلام فهو محب لله، ومن لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو عكس ذلك، ومن اتبع النبي عليه الصلاة والسلام غفر الله له ذنبه كما جاء في هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ننالوا محبة الله عز وجل ويغفر لكم ذنوبكم. Kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, urgensinya bahwa siapa mencintai Nabi, sesungguhnya dia telah mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Dan siapa yang mencintai Nabi, Allah akan mencintainya. Allah Subhanahu Wa Taala telah menerangkan tentang urgensi dari kecintaan kepada Nabi ini dalam Al-Quran, dalam Surah Al-Baqarah, menerangkan bahwa orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia akan meraih kebaikan dua kampung, yakni dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Di mana orang-orang dahulu mendakwakan bahwasanya dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah menjelaskan tentang mizan atau timbangan yang akan mengukur kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menetapkan timbangannya di sini bahwa kecintaan kepada Allah itu dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mencintai dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia telah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, siapa yang tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti dia tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengikuti dan mencintai Rasulullah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mendapatkan keuntungan, yaitu pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. محبة النبي صلى الله عليه وسلم تكون هي الغالبة على المرء، فنحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أي شيء حتى من أنفسنا. ثبت في البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. Kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaklah lebih mendominasi dan menguasai seseorang. Artinya, seseorang hendaklah dia betul-betul mencintai Nabi melebihi dari mencintai dirinya sendiri. Dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, demi Allah ya Rasulullah, bahwasanya sungguh engkau aku cintai dari segala sesuatu kecuali terhadap diriku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ya Umar, sampai engkau jadikan aku lebih engkau cintai melebih dari dirimu. Lalu Umar mengatakan, sekarang ya Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu sampai atas diriku. Kata Rasulullah SAW, sekarang baru ya Umar. Wa qala Nabi alaihi salatu wassalam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tadi pembahasan kita, kita menyebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah beriman salah seorang di antaramu sampai aku dijadikan lebih dicintainya daripada orang tuanya, anaknya, dan manusia seluruhnya. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. فمحبه النبي صلى الله عليه وسلم ليست مجرد كلمه نذكرها بألسنتنا من غير أن نطبقها وقد كان الصحابة رضي الله عنهم قد ضربوا لنا أروع الأمثلة في محبة النبي عليه الصلاة والسلام حتى أنهم كانوا يتقيدون بما يأمرهم به ولا يزيدون عليه أبدا. Kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya sebatas ungkapan dan ucapan dalam bibir, akan tetapi perlu bagi kita untuk pembuktian. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang merupakan contoh-contoh yang sangat indah sekali yang bisa kita ikuti di dalam membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana para sahabat tidak hanya dalam ucapan beliau. Mereka di dalam prakteknya, mereka betul-betul membatasi dirinya semata-mata sesuai dengan apa yang disampaikan dan diajar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa melakukan tambahan sedikit pun dari apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Fahada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kana dakhilan ila al-masjid, fasami' an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul ijlisu. فجلس مباشرة وكان جلوسه عند الباب فلما راه النبي صلى الله عليه وسلم قال تقدم يا ابن مسعود أو يا ابن أم عبد كما جاء في سنن أبي داود بسند صحيح فهذا الصحابي رضي الله عنه لما سمع الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم امتثل مباشرة لم يفكر أتقدم أتأخر وإنما كل همه أن يطيع الحبيب المصطفى sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, di mana beliau masuk ke dalam masjid dan Rasulullah mengatakan, duduklah engkau. Lalu beliau duduk langsung. Ya, masuk masjid beliau langsung duduk. Tapi duduk beliau itu paling belakang. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya untuk ke depan dan beliau pun maju ke depan. Kita lihat bahwasanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, ketika dia diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia langsung untuk mematuhi perintah sesuai yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak ketika diperintahkan dia tidak maju ke depan atau mundur ke belakang. Bagaimana yang diperintahkan kepadanya, dia langsung mempraktikkannya sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma 'atasa 'indahu rajul. فقال ذلك الرجل الحمد لله والصلاة والحمد لله والسلام على رسول الله فقال ابن عمر رضي الله عنهما وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل الحمد لله رب العالمين فإذا لا يجوز أن تزيد على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما من علامة محبتك له أن تتقيد بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر dia ada seorang sahabat di mana seorang bersin di samping beliau dan dia mengatakan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dia mengatakan alhamdulillah, kemudian dia bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ibnu Umar menegurnya, bukan begitu yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak mengucapkan alhamdulillah kemudian bersalawat kepada Nabi. Akan tetapi yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antaramu bersin, tidak ada hendak mengucapkan alhamdulillah. Nah, maka Ibnu Umar mengajarkan kepada orang tadi bahwa selawat setelah bersin itu dengan selawat telah setelah mengucapkan alhamdulillah tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi seorang mukmin hendaklah dia betul-betul membatasi dirinya sebatas apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa ditambah-tambah. Jadi dibatasi dirinya, ya, diikat dirinya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa al-amthilatu fi hadha kathira. Walakin al-maqsud minha كيف تكون محبة النبي عليه الصلاة والسلام؟ فمحبة النبي عليه الصلاة والسلام تكون باتباع سنته. فأنت أيها المسلم كلما كنت متبعا للسنة أكثر، وكلما كنت مطبقا للسنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، فهذا علامة حبك الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم. Perumpamannya sangat banyak sekali. Akan tetapi maksud dalam pembahasan kita pada saat ini adalah bagaimana cara kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda wahai muslim, selama Anda mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin Anda mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecintaan Anda kepada Rasulullah semakin meningkat. Semakin Anda mempraktikkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kecintaan Anda pun meningkat. Jadi kecintaan kepada Nabi atau bukti kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahamatun Nabi sallallahu alaihi wasallam labud an yakuna laha atharuha al-fi'li ala al-waqi'. Fanahnu ahlu sunnah. Limadha nahnu ahlu sunnah? لأننا نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نتبع سنة من نحب، نتعلمها ونعمل بها ونعلمها للناس. Kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat diperlukan bekas pada diri kita. Hendaklah tampak pengaruh dari kecintaan itu. Di antara pengaruhnya ini kita mengikuti sunnah Rasulullah sehingga kita dikatakan ahlu sunnah. Yani orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidaklah kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali kita menampakkan bekas dari bentuk cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti sunnahnya, maka kita hendaklah kita mempelajarinya dan mencintainya dan mengikuti kebiasaan dan tradisi yang dilakukan oleh orang yang kita cintai, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ولذلك من احب النبي صلى الله عليه وسلم لا يبتدع في الدين، لا يحدث البدع ولا يتعامل مع البدع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، وقال عليه الصلاة والسلام من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا يجوز أن نتعبد الله سبحانه بعبادة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. Oleh karena itu, orang yang mengikuti atau orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak membuat hal yang baru di dalam agama. Tidak menambah-nambah dalam agama. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan siapa yang membuat hal yang baru dalam agama ini, maka amalan itu tertolak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan setiap bid'ah itu adalah menyesatkan. Maka orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang tidak menambah-nambah atau membuat tambahan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap manusia yang mengikuti Rasulullah, yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh baginya untuk menambah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang belum pernah dilakukan atau dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Syekh, cara demonstrasi apakah dibenarkan dalam rangka membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika Rasulullah dihina? Syukran. Dari Abi Khairil di Mahakarya. Fadilatul Syekh, hal tariqatul mudaharat yusawwir atau yujiz fi difa'i an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhina. Jazakumullah khairan min akh Abi Khairil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Min على يعني علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن نتبع سنته وطريقته. فالكلام على المظاهرات أختصره في يعني كلمتين: أن هذه المظاهرات ليست وسيلة شرعية في التعبير عن الرأي، وإنما هو أسلوب غربي فوضوي في التعبير عن الرأي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يتعرض لهجمات شعواء، فنحن ندافع عنه بالتمسك بسنته وإحيائها وتعليم الناس هديه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك نجد أن هذه الحملة الشعواء التي فيها الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم كان من ثمراتها أن أسلم كثير من الناس، فلما رأوا الطاعن في الرسول صلى الله عليه وسلم الرسومات المسيئة ونحو ذلك أخذوا يسألون من هذا محمد، فلما عرفوا الإسلام دخلوا فيه. حتى من العجائب، وهذا من فضل الله عز وجل، أن يعني أحدهم عمل فيلما مسيئا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى الردود عليه و يعني التحذير من فيلمه قال من هذا محمد، يعني فعل الفيلم المسيء وهو لا يعرف من محمد صلى الله عليه وسلم. فلما قرأ على الإسلام أسلم وحج هذا العام وكلنا رأينا. فالمظاهرات خروج في الشوارع وهتافات، وهذا مما يعني لا يعني مما ينبغي أن يترفع عنه المسلم، فهو ليس أبدا من ديننا ولا من عاداتنا ولا من تقاليدنا ولا من الطرق الشرعية في التعبير عن الرأي، والله أعلم. Syekh menjawab bahwasanya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan cara mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mempraktikkan perintah-perintah beliau. Adapun mudaharat atau demonstrasi di dalam mengungkapkan pendapat atau keinginan, maka dalam pembahasan ini saya akan mengungkapkan pengataan yang sangat pendek. Yang pertama, bahwa demonstrasi itu adalah tabiat metode barat, metode yang kacau balau di dalam mengungkapkan pendapat. Karena ini bukan dari syariat agama kita. Di dalam kita membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaklah kita lakukan dengan cara mengajarkan kepada manusia bagaimana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperkenalkan kepada manusia siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Merupakan berita atau cerita yang sangat menakjubkan bahwa mulainya adanya usaha orang untuk mengkampanye bagaimana menghina Rasulullah atau menjatuhkan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang kita dapatkan, banyaknya orang-orang kufar, orang-orang kafir yang masuk ke dalam agama Islam karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihina, orang lain bertanya, siapa ini Nabi Muhammad? Siapa ini Muhammad? Sehingga dia mempelajari sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang baik, yang akibatnya akhirnya dia mengiklankan atau mengumumkan keislamannya. Di antara yang sudah kita ketahui adanya muncul pembuatan film untuk menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh orang-orang. Setelah perang setelah film ini dikemukakan, banyak orang yang masuk Islam karena mereka ingin mengenal dengan lebih dekat siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terjadi adalah orang yang membuat film ini, karena dia tidak tahu siapa yang dia hina, dia hanya melakukan perbuatan atau informasi tentang menghina atau menjatuhkan Rasulullah SAW. Setelah dia mempelajari dengan baik siapa itu Muhammad SAW, akhirnya yang pembuat film ini pun akhirnya dia masuk Islam. Malam pada tahun kemarin, dia sudah melaksanakan haji. Dia ambil film Litifa'an Nabi SAW. pada saat sekarang malahan dia membuat film untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Yang pertamanya muncul kebencian dengan Rasulullah, setelah dia mempelajari siapa itu Rasulullah, akhirnya dia masuk Islam dan dia ingin membuat film untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi demonstrasi itu bukan ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan ajaran dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan ajaran Islam, bukan kebiasaan kita. Di mana di situ terjadi yel-yel untuk menyuarakan suara-suara atau membuat kekacaubalauan yang mana itu sama sekali bukan dari bagian agama kita. Wallahu a'lam. وتتمة لجواب هذا السؤال مثلا طبعا كلنا لا يرضى أبدا أن يصاب النبي صلى الله عليه وسلم ولو بكلمة ولنفرض أن أهل بسمان خرجوا اعتراضا مثلا على الفيلم الذي عمل في هولندا وعملوا مظاهرات ثم رجعوا إلى بيوتهم ما الفائدة من هذه المظاهرة هل سيصل الخبر من يدري عن هذه المنطقة حتى يصل الكلام فهذه المظاهرات وإن سمح بها ما هي إلا تفريغ للشحنات وتجد الشخص يخرج غاضبا وتجده مثلا حليق اللحية ومسبل ولا يهتم بالسنة هل هذا خرج غضبة يعني للنبي صلى الله عليه وسلم لا لو كان فعلا محبا للنبي صلى الله عليه وسلم ويغضب له اتبع سنته صلى الله عليه وسلم. Kita berikan perumpamaan sebagai penyempurna dalam jawaban ini bahwa kalau seandainya warga Pasaman misalkan dia ingin melakukan demonstrasi untuk pembelaan Rasulullah yang dilakukan oleh orang di Belanda yang dihinakan oleh orang-orang di Belanda. Kita mengetahui bahwa kita sebagai selaku seorang Muslim sama sekali tidak menginginkan penghinaan terhadap Nabi walaupun satu kata, walaupun satu perkataan. Akan tetapi, taruhlah misalkan orang Pasaman untuk melakukan demonstrasi, kemudian dia turun ke jalan, ya, kemudian melakukan bentuk demonstrasi misalkan, lalu apakah apa yang dikatakan oleh orang-orang Pasaman yang sudah keluar sampai ke pesan ini kepada orang yang membuat film yang atau menghinakan Rasulullah itu? Tentu tidak. Setelah pergi ke jalan-jalan kemudian balik kembali ke rumah, apa yang didapatkan? Tidak ada yang didapatkan. Hanya ingin melampiaskan kemarahan dan kemurkaan. Kita lihat orang yang melakukan itu, ada orang yang mencukur jenggotnya, ada orang yang musbil, ada yang lain-lainnya. Kalau seandainya mereka adalah orang-orang yang betul-betul ingin membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia melakukan sunnah-sunnah dan menegakkan dan menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, soal assalamualaikum warahmatullahi ya Syekh, apakah memperingati hari kelahiran Rasulullah termasuk salah satu cara mencintai beliau dari Ummu Muhammad dari Padang Sawah? Assalamualaikum ya fadilatul Syekh. هل بإقامة حفل مولد النبي صلى الله عليه وسلم من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أحب الناس النبي صلى الله عليه وسلم وأحبه لهم هم صحابته رضي الله عنهم فهل احتفل صحابته رضي الله عنهم بمولده؟ هل احتفلوا بهجرته؟ هل احتفلوا بالإسراء والمعراج؟ هل احتفلوا بيوم زواجه؟ لا. الجواب طب ألم يكونوا يحبونه؟ الجواب بل هم يحبونه محبة يعني أشد من محبتنا له صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلوا هذه الاحتفالات. أيضا التابعون من رأى الصحابة من جاء بعدهم هل احتفلوا؟ لم يحتفلوا، وهكذا إلى القرن الرابع الهجري في 300 و يعني في هذا القرن حدثت هذه الاحتفالات على يد الشيعة الرافضة الفاطمية. فهل الرافضة يحبون النبي صلى الله عليه وسلم أو يحبون أهل بيته؟ كلنا يعلم أنهم لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحبون أهل بيته، فكيف نتأسى بهم ونقتدي بهم؟ فهذا الاحتفال يدخل فيما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فنحن الواجب على كل مسلم أن يحتفل في كل لحظة في حياته بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بإحياء سنته، بأن يتعلمها وأن يعمل بها وأن يعلمها ويصبر في سبيل ذلك. والله تعالى أعلم. هذا الشيخ حفظه الله تعالى. Orang-orang kekasih-kekasih Rasulullah dan mereka mencintai Rasulullah, yakni para sahabat, apakah mereka itu melakukan perayaan di dalam merayakan kelahiran Nabi? Apakah mereka melakukan perayaan dengan perayaan pernikahan Nabi? Apakah mereka melakukan perayaan dengan perayaan diangkatnya Nabi menjadi Rasul? Apakah mereka melakukan sementara mereka mencintai orang-orang yang sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya tidak. Mereka adalah orang-orang yang sangat mencintai Rasulullah dan bukti kecintaan mereka kepada Rasulullah adalah mentaati dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat tidak pernah melakukan peringatan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kejadian ini atau pelaksanaan ini baru muncul ketika pada zaman Fatimiyah, yakni Daulah Fatimiyah, yang mana Daulah Fatimiyah ini adalah Syiah Rafidah, yang mereka walaupun mereka mendakwakan mereka cinta kepada Ahlul Bait, sebenarnya mereka tidak mencintai Ahlul Bait. Mereka tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah mereka-mereka yang tidak mencintai Ahlul Bait, tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pantas untuk kita ikuti dalam pelaksanaan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentu tidak. Maka mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengikuti sunnah-sunnah beliau, bukan membuat hal-hal yang baru seperti yang dilakukan oleh Fatimiyah, Daulah Fatimiyah itu. Tidak diragukan lagi apa yang dilakukan oleh orang-orang Fatimiyah dalam peringatan-peringatan Maulid Nabi ini adalah bagian dari apa yang diingat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membuat hal baru di dalam agama ini yang bukan dari bagian agama itu, maka amalannya tertolak. Oleh karena itu, bukti di dalam kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengikuti sunnahnya, mempelajari sunnahnya, dan bersabar di dalam mempraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ana mau tanya, begitu banyak di Indonesia ini yang mengaku keturunan Nabi yang disebut dengan Habib, sehingga banyak para pengikutnya yang mengikuti Habib tersebut apapun yang dikatakannya. Mohon penjelasan dengan hal ini. Fadilatu Syekh, uqaddimu lak as-su'al bi anna katsir minan fi Indonesia man yad'i annahum min dhurriyyati an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma yusamma bi Habib. وحتى أتباعهم يعني يطيعون كل ما يقول الحبيب فماذا رأيكم في هذا؟ أما أنهم من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم فهذا شيء لا نعلمه، يعني لا نستطيع أن نطعن في الأنساب، فهذا يعني لا يجوز. أما الطاعة المطلقة فلا تكون إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك إذا أمرك شخص يعني بالمعصية هل تطيعه؟ طبعا لا يجوز أن تطيعه. فكذلك الميزان ليس بالنسب، وإنما الميزان بالاتباع، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فكل إنسان في هذه الدنيا يعرض عمله على الكتاب والسنة، فإن وافق الكتاب والسنة فإنه يعني يؤخذ به لأنه وافق الكتاب والسنة، وإن خالف الكتاب والسنة فإنه يرد لأنه خالف الكتاب والسنة. والله أعلم. Syekh mengatakan bahwa adapun mereka yang mendakwakan dia adalah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak berilmu di dalamnya, maka kita tidak perlu untuk mencelanya atau mempertanyakan karena kita tidak berilmu, dan menta'an atau mencela nasab seseorang itu tidak boleh. Adapun dalam permasalahan ketaatan kepada perkataannya, kalau seandainya dia memerintahkan kepada maksiat, apakah boleh kita mengikutinya? Tentu jawabannya tidak. Kalau seandainya dia memerintahkan kepada kita untuk maksiat, adalah kita harus menjauhkan diri kita untuk tidak mengikuti agar kita tidak mengikuti perintahnya. Kemudian nasab itu tidak memiliki andil di dalam masalah ini, karena yang menjadi miyar, menjadi kaca, yang menjadi timbang bagi kita adalah mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah yang diperintahkannya sesuai dengan Al-Quran dan sunnah atau tidak? Kalau seandainya sesuai dengan sunnah, maka hendaklah kita ikuti. Kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan sunnah, hendaklah kita meninggalkannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man batta bihi amaluh lam yusra bihi nasabuh." Siapa yang dilambatkan dia oleh perbuatannya, maka nasab keturunannya tidak akan pernah mempercepat dia untuk masuk. Atau untuk siapa yang amalannya memperlambatnya dia masuk surga, maka nasab keturunannya tidak akan pernah mempercepatnya untuk masuk surga. Artinya, keturunan itu tidak memiliki pengaruh dalam amalan. Akan tetapi amalan itu, apabila dia sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itulah yang akan bermanfaat. Wallahu'alam. Pertanyaan yang selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bahaya paham JIL atau jaringan Islam liberal menurut Anda ya Sheikh dari Ummu Mona di Jambak? Ma mada khuturati faham liberalis liberal fil Islam, wa ma ra'yukum fi hadha? Jazakumullah. Oh iya. الليبراليون هم أناس يعني لا دينيون ويحاربون الأديان، فهذا من الأفكار المنحرفة التي يجب أن نحذر منها، وهي للأسف تنتشر بين الناس، فلابد من الحذر منها والتحذير من هذه الأفكار. والله أعلم. Jaringan liberal itu adalah jaringan sebenarnya pada hakikatnya adalah orang yang tidak memiliki agama. Maka dia melakukan atau berpendapat semena-mena yang tidak sesuai dengan agama. Maka ini yang merupakan pemikiran yang melenceng, yang setiap manusia harus menjauhkan dirinya dari hal ini. Wallahu a'lam. Mungkin pertanyaan terakhir, Syekh, kami simpulkan dari beberapa pertanyaan yang menanyakan, salah satunya dari Ummu Khadijah di Sempa 4. Beliau menanyakan atau meminta nasihat dari Syekh kepada ikhwan-ikhwan salafi yang telah mengaku sebagai salafi, namun terkadang banyak dari perbuatan atau perkataannya yang belum menunjukkan seorang salafi. Sebuah contoh, masih banyak di antara kita yang suka menceritakan aib saudaranya. Mohon penjelasannya, Ustaz. Fil akhir, narju an-nasiha min fadilatih. Mada nasiha lil akhwa salafiyin. Ba'dhum yad'una annahu salafi, walakin al-madhhar lam yattadih fil umurihi ولم يطبق ما قد تعلمه عن الـ عن الـ عن الفهم الدين. على سبيل المثال أن من يدعي أنه سلفي لكن ما زال يتكلم في عيوب الناس ويغتاب، فيعني نرجو من فضيلتكم النصح في هذا الموضوع. إن هذا يحتاج إلى ليس محاضرة ولا يحتاج إلى محاضرات، ولكن ننصح دائما بما نصح به النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله معاذ يعني النصيحة، فقاله اتق الله حيثما كنت وخالق الناس بخلق حسن، فنوصي الجميع بتقوى الله سبحانه وتعالى، وذلك باتباع أوامره واجتناب نواهيه. ومخالقة الناس بخلق حسن يعني هي فاصل يعني وفارق واضح في قضية السلوك، فكثير من يعني الناس وللأسف تجد يعني يحرص على طلب العلم ويلتزم بالمظهر السني السلفي، ولكن في المعاملة تجد أن عنده كثير من الأخطاء، وهذا يرجع إلى الخلل في التربية، فعلينا أن يعني ننظر في كتاب الله وننظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فليست دعوتنا مجرد علم بلا سلوك وعلم بلا تربية، بل إن الخلق الحسن كما سمعنا في هذه النصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الوصية، بل إن صاحب الخلق الحسن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم يوم القيامة. وأما قضية الكلام في عيوب الناس فلا أدري ما المقصود بها، فإن كان التحذير من البدع وأهلها فهذا شيء مطلوب، أما إن كان للتفكه ولمجرد يعني الكلام فهذا لا شك أنه يدخل في الغيبة المحرمة التي هي من الكبائر والعياذ بالله تعالى. فأوصي نفسي وأوصي إخواني بأن يتقوا الله عز وجل وأن يحرصوا على العلم الشرعي وأن يطبقوا ما يعني يعلموا وأن يدعوا الناس إلى هذا العلم السلفي الصافي بالخلق الحسن. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نبتعد عن الفظاظة، نبتعد عن الغلظة. ليس معنى أنني سني سلفي أنني أكون شديد في المعاملة مع الناس وفي إنكار المنكر، لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة، ما كان رفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. والله تعالى أعلم. قال الشيخ: nasihat ini sebenarnya membutuhkan kepada beberapa kali muhadarat atau pertemuan. Akan tetapi Syekh mengatakan saya memberikan nasihat seperti apa yang telah dinasihatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Muadz, ittaqillah hisba kunta, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun juga kamu berada. Kemudian Syekh mengucapkan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Pertama adalah kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun juga kita berada, mengikuti perintahnya dan menjauhi larang-larangnya. Kemudian bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Yang membedakan kita dengan yang lain adalah di dalam pergaulan akhlak yang baik. Kalau seandainya seorang dia memiliki fenomena atau tampang, dia adalah orang yang sunni dan mengikuti pengajian, akan tetapi yang akan membedakannya itu adalah dalam akhlak. Karena Nabi SAW juga mengatakan orang yang selalu hidup dengan akhlak yang tinggi, dia akan mendapat derajat orang yang mengerjakan sholat, berpuasa nanti pada hari kiamat. Maka pentingnya akhlak mulia ini perlu ditanamkan. Adanya orang mengikut pengajian, akan tetapi akhlaknya tidak baik, berarti di sini ada kesalahan. Kesalahan di dalam tarbiyah, kesalahan dalam didikan. Maka hendaklah kita berusaha untuk menjalankan syariat Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang telah kita pelajari, hendaklah kita amalkan. Nabi SAW memberikan nasihat kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau mengatakan, tidaklah suatu kebaikan atau berlemah lembut itu ada pada seseorang kecuali semakin menghiasinya. Dan tidaklah dicabut lemah lembut itu dari seseorang kecuali akan menjadikannya dia lebih jelek. Maka seorang yang sunni, yang salafi, yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW, bukan berarti dia harus bersikap kasar, keras, ya. Akan tetapi seharusnya dia lebih lemah lembut, karena hal itu diajar oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jazakumullah khairan atas jawaban yang telah antum berikan Syekh, wa narju ikhtitam في ختام هذه المحاضرة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يبارك فينا وفي ذرياتنا وأهلينا وأموالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Di dalam penutup ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Syekh menyampaikan kepada kita, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua dan diberikan berkah kepada diri kita, kemudian dari keluarga kita dan keturunan kita, agar diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi wasallam.